السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جمع جمعة رحمني ورحمكم الله kita ini berada di hari-hari yang terlihat berbagai fitnah bertebaran. Pada sejumlah keadaan berjalan di tengah kaum muslimin berbagai ujian dan cobaan. Hal-hal yang terkait dengan fitnah, dan fitnah adalah ujian, fitnah adalah cobaan, hal yang menguji agama seorang hamba. Tidak luput dari pandangan kita semua apa yang menimpa kaum muslimin di berbagai belahan dunia ini, dari penindasan, dari peperangan, dari tindakan kezaliman. Demikian pula berbagai musibah dan petaka. Maka ini adalah fitnah-fitnah. Dan subhanallah, dengan perkembangan teknologi sekarang ini, berita-berita tentang hal tersebut berjalan dengan sangat cepat di tengah manusia, mewarnai pemikiran mereka dan membentuk gaya-gaya kehidupan, melahirkan metode-metode berpikir yang tidak dibangun di atas dasar agama. Perkara-perkara yang tidak memberikan penyelesaian di dalam fitnah tersebut bukan suatu obat untuk suatu penyakit. Menambah lebarnya sobekan di atas kain dan menambah tanah yang becek semakin basah lagi. Dan ini semuanya adalah kondisi-kondisi yang memprihatinkan. Karena itu di kesempatan khutbah kali ini, saya ingin mengajak diri saya dan kepada seluruh kaum muslimin agar supaya memiliki timbangan berpikir di dalam menghadapi fitnah-fitnah tersebut. Jangan setiap kali terjadi fitnah berubah pemikiran, terwarnai oleh arus, kondisi dan keadaan. Padahal seorang muslim dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pijakan-pijakan, dengan timbangan-timbangan yang menguatkannya di atas agama. Karena itu, di antara hal yang perlu saya ingatkan dari timbangan berpikir dasar pada seorang muslim menghadapi fitnah, yang pertama adalah ia mengetahui bahwa ujian dan cobaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebabnya adalah karena perbuatan tangan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah." Kami menguji kalian dengan kebaikan juga dengan kejelekan sebagai fitnah, sebagai ujian. Dan fitnah-fitnah ini akan selalu menimpa kaum muslimin di dalam keagamaannya, di dalam keduniaannya, dan di dalam kehidupannya. Karena itu kewajiban kita adalah menerima dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan asap itu tidak muncul tanpa ada api yang berkobar. Ada sebab di belakang terjadinya musibah dan petaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabatkum min musibah fabima kasabat aydikum." Apa yang menimpa kalian dari musibah itu perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Dan Allah berfirman, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan karena perbuatan tangan-tangan manusia itu sendiri. Maka ditimpakan kepada mereka siksaan tersebut agar mereka merasakan sebagian dari perbuatan tangan mereka, supaya mereka kembali, mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka di kondisi terjadi fitnah, seorang harusnya banyak introspeksi diri, merenungi akan dosa dan kesalahannya. Kalau dia pandang dia berada di bawah kepemimpinan seorang yang zalim, maka yang paling pertama dia pikirkan adalah dosa dirinya. Mungkin dia adalah seorang yang zalim dan masyarakatnya adalah orang-orang yang zalim, sehingga lahir di tengah mereka orang-orang yang zalim pula. Allah berfirman, "Wakadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Demikianlah kami jadikan sebagian orang yang zalim memimpin orang zalim yang lainnya karena perbuatan mereka sendiri. Maka ini metode berpikir harusnya berada pada setiap muslim dan muslimah. Dia banyak memperhatikan kondisi dirinya sendiri, mulai merubah pada dirinya. Jangan berpikir merubah orang lain sebelum merubah diri sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum hingga mereka sendiri yang merubah keadaannya. Dasar mana ayat? Satu kaum yang tadinya di atas kebaikan tidak berubah menjadi kejelekan kecuali akibat perbuatan tangan mereka sendiri. Demikian pula sebaliknya dari mana ayat? Siapa yang berada dalam kejelekan, suatu kaum berada dalam kejelekan tidak akan berubah menjadi baik kecuali dengan upaya mereka sendiri. Harus mereka rubah keadaan dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Hal tersebut karena Allah tidaklah merubah suatu nikmat yang Allah berikan kepada satu kaum sampai mereka sendiri yang merubahnya. Iya. Maka perbaikan harus berasal dari diri kita sendiri. Dan ini cara memikirkan pada setiap kejadian yang terjadi. Terjadi krisis, kenaikan bahan bakar, kenaikan harga, sibuk memikirkan orang lain, sibuk mencari kambing hitam, dan dia sendiri tidak pernah memikirkan betapa banyak dari kezaliman yang dia lakukan, perbuatan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala yang dia kerjakan. Dan itu yang mengakibatkan turunnya musibah dan petaka. Kemudian yang kedua dari hal yang hendaknya mewarnai pemikiran seorang muslim dan muslimah, bahwa menghindar dari fitnah itu adalah jalan keselamatan. Adalah perkara yang dituntunkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassah." Takutlah kalian kepada suatu fitnah. Hati-hati kalian terhadap suatu fitnah. Yang fitnah itu tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian secara khusus. Kalau fitnah terjadi, kadang orang yang salih pun bisa terkena apabila ia membiarkannya. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa ayat ini memang pembicaranya diarahkan kepada para sahabat, tapi kandungannya umum untuk seluruh umat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari bahaya fitnah. Karena itu para sahabat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, mereka selalu berlindung kepada Allah, wa na'udzubillahi minal fitan. Kami berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah. Dan di dalam hadis Al-Miqdad Ibn Al-Aswad yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas sa'ida laman junnibal fitan. Innas sa'ida laman junnibal fitan. Innas sa'ida laman junnibal fitan wa liman ibtuliya fa sabara fawaha." Sesungguhnya orang yang beruntung ada orang yang dijauhkan dari fitnah. Sungguhnya orang yang beruntung adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sungguhnya orang yang beruntung adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Dan orang yang kena ujian dimasukkan di dalam fitnah tapi dia bersabar, maka sungguh sangat indah untuknya. Maka keberuntungan yang paling pokok orang yang menjauh dari fitnah, menjauh dari segala sebab yang bisa mengarah kepada fitnah. Dia tidak menjadi pemimpin, panutan, dan menyuruh manusia kepada fitnah, dan juga tidak menjadi pengikut di dalam fitnah. Iya. Karena itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, "Satakunu umurun tunkirunaha. Fa'alaikum bittu'adah. La an takuna ra'san fil khair, la an takuna tabi'an fil khair. Khairan min an takuna ra'san fil syarr." Akan terjadi perkara-perkara yang kalian ingkari. Maka hendaknya kalian tidak tergesa-gesa, berpikir dengan baik. Salah seorang dari kalian menjadi pengikut dalam kebaikan, itu lebih baik daripada dia menjadi kepala tetapi di dalam kejelekan. Dan di dalam hadis Uqbah bin Amir Al-Juhani diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Waman najah?" Apakah jalan keselamatan itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjawab, "Amsik alayka lisanak wal yasa'ka baituka wa baki ala khati'atik." Hendaknya engkau menahan lisanmu. Dan hendaknya rumahmu menjadi lapang bagimu. Dan tangisilah kesalahan-kesalahanmu. Jalan keselamatan. Menjaga lisan. Senang tinggal di rumah pada saat fitnah. Dia merasa rumahnya sangat lapang, sangat luas. Dan dia banyak menangisi kesalahan sendiri. Dan ini berbeda dengan keadaan banyak dari manusia. Di kondisi fitnah, semakin ramai teriak-teriak di jalan. Di kondisi fitnah, semakin ramai menyebarkan dari sebaran-sebaran yang membuat manusia panas, membuat api fitnah semakin bergejolak. Dan ini bukan jalan dari orang-orang yang mengenal keindahan syariat Islam. Kemudian yang ketiga, yang penting diingatkan di sini, dari metode berpikir yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, bahwa di dalam menghukumi sesuatu, seorang harus melengkapi penggambarannya terhadap sesuatu itu, melengkapi segala sudut dan sisi akan sesuatu tersebut, baru dia menghukuminya. Karena al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri, hukum akan sesuatu itu dibangun di atas bagaimana penggambarannya. Iya. Kalau ada yang ditanya, apa hukum seorang menerima bagi hasil dari bank? Oh, dia jawab, bagi hasil adalah ribih. Dan ribih, keuntungan, adalah hal yang dibolehkan di dalam syariat. Kalau begitu, tidak ada masalah. Dan ini jawaban yang keliru, dibangun di atas hilangnya penggambaran terhadap makna bagi hasil yang dimaksud. Terhadap makna bagi hasil yang dimaksud. Khamar disebut dengan nama minuman kesehatan, penenang jiwa. Oh, kalau dia minuman yang menenangkan jiwa, sehat, tidak ada masalah, diminum saja. Dia tidak mengerti bahwa itu hanya penamaan dan hakikatnya adalah khamar. Karena itu dia bolehkan, dia keliru dengan kesalahan yang fatal karena salah di dalam penggambaran. Iya. Dan demikian pula dalam masalah-masalah besar. Di masa seperti ini, seorang tidak boleh mempercayai apa yang banyak tersebar di media-media. Karena semuanya mengetahui, ada orang-orang di belakangnya. Dan semuanya mengenal bahwa orang-orang yang, kebanyakan orang yang berkecimpung di media tersebut, bukanlah orang-orang yang mengedepankan kebenaran dan keadilan, menjunjung dari nilai-nilai kemuliaan. Tapi orang-orang yang berlari di belakang ketamakan duniawiya, dia ingin membuat fitnah di tengah manusia. Maka jangan sekali-sekali seorang muslim dan muslimah mengotori pemikirannya dengan berita-berita yang tidak jelas. Kalaupun ada beritanya, maka di dalam kondisi fitnah semuanya harus dilengkapi. Iya. Allah telah mengingatkan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian berhenti di atas sesuatu yang kalian tidak mempunyai ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran dan mata hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dan dosa, di antara dosa yang paling besar, wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian berucap atas nama Allah apa yang kalian tidak ketahui. Iya. Karena itu di antara kekeliruan dari sejumlah manusia, kadang dia membaca hadith-hadith Rasulullah berkaitan dengan fitnah-fitnah. Kemudian setelah itu, pada kondisi yang sedang terjadi, pada suatu kondisi yang sedang bergejolak fitnah di tengah kaum muslimin, dia dudukkan hadith itu untuk kejadian yang terjadi. Dan ini adalah hal yang keliru. Ini bukan jalan dari ahli sunnah wal jamaah, bukan pula jalan yang ditempuh oleh ulama Islam. Hadith-hadith yang menjelaskan tentang fitnah, itu diambil pelajaran darinya, berhati-hati dan berwaspada dari fitnah. Ya, dan mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi, bukan apa yang sedang terjadi. Dari apa yang telah terjadi. Maka, harus didudukkan segala perkara pada tempatnya, dan diberikan gambaran sebagaimana mestinya. Kemudian diantara kaidah pokok yang merupakan timbangan seorang muslim menghadapi fitnah, ketika terjadi fitnah tersebut, dia harus kembali kepada rujukan yang Allah subhanahu wa ta'ala perintah dia untuk kembali kepadanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintah kita umat Islam untuk merujuk di dalam kondisi apapun kecuali pada dua golongan dari manusia. Yang pertama adalah ulama Dan yang kedua adalah umara, para pemerintah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan kepada Rasul dan kepada ulil amr, para pemegang wewenang di antara kalian, yaitu ulama dan umara. Dua pihak dari manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'akum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih." Walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka sebuah perkara yang mengandung keamanan atau mengandung kekhawatiran, ketakutan, langsung mereka sebarkan. Ini ayat yang agung, peringatan kepada orang-orang yang terbiasa menyebarkan berita-berita. Iya. Ada berita kesenangan atau berita musibah, berita duka. Tidak mesti setiap berita disebarkan. Dan ini ayat turunnya, sebab turunnya terkait dengan para sahabat yang menyebarkan berita bahwa Nabi menceraikan istri-istrinya. Padahal beliau tidak menceraikannya. Maka ayat ini menegur. Ini dalam urusan menyebarkan berita bahwa Nabi menceraikan istri-istrinya. Dan ini memberikan dampak di tengah umat. Bagaimana pula dengan kebiasaan orang yang senang makan daging saudaranya, menceritakan aib manusia di media massa. Iya. Kemudian membongkar kejelekan yang harusnya ditutupi terhadap orang-orang. Membicarakan para penguasanya, menjelekkan agamanya. Dan ini semuanya dari sumber kerusakan. Dan dari dasar terjadinya fitnah. Karena itu, apabila datang perkara yang seperti ini, kalau disebarkan, Allah menegur. Walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum. Andai kata mereka kembalikan perkara tersebut kepada ar-rasul dan kepada ulil amr di antara mereka. Di antara ulil amr, kepada ulil amr di antara mereka. Itu pun bukan seluruh ulil amr di antara mereka yang bisa mengambil istimbat, memberikan jalan keluar. Ada ide yang cemerlang di dalamnya. Iya. Karena itu di kondisi fitnah, dan semua orang pantas untuk berbicara. Dan semua orang hendaknya memahami kadar dirinya masing-masing. Jangan dia berucap dengan sebuah ucapan yang tidak membawa keuntungan untuknya, tidak di dunia dan tidak pula di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Innar rajula la yatakallamu bil kalima la yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib." Seorang lelaki kadang berbicara dengan satu kalimat, dia tidak memperjelasnya, maka kalimat ini menyeret dia ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Maka harus dijaga lisan-lisan itu. Dan kita harus merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mengikut kepada para pemimpin dan para ulama. Ketika terjadi fitnah, Rasulullah ditanya, "Fama ta'muruna?" Dalam hadis Hudzaifah riwayat Bukhari dan Muslim, kata beliau, "Talzam jama'atal muslimin wa imamahum." Hendaknya engkau berkomitmen, berpegang terhadap jemaah kaum muslimin, yaitu kaum muslimin di bawah pimpinan negara. Kau berkomitmen terhadap jemaah kaum muslimin dan imam mereka. Iya. Ini adalah wijangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terhadap seorang pemimpin, walaupun pemimpin zalim sekalipun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah untuk mendengar dan taat. Isma'u wa ati'u. Wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka. Dengar dan taat walaupun dipukul punggungmu, diambil hartamu. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ubadah berkata, "Bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sami wa ta'a fil usri wal yusr wal manshati wal makra wa la atharatin alaina wa an la nunazi al amr ahlahu." Kami membayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada pemerintah dalam keadaan lapang maupun susah, dalam keadaan senang maupun terpaksa, dan dalam keadaan si penguasa lebih mementingkan dirinya. Mereka membayat Rasulullah untuk mendengar dan taat kepada pemerintah. Iya. Dan ini adalah sumber kebaikan. Karena itu ulama Islam berada di atas keikhlasan dalam hal ini. Imam Ahmad rahimahullah, beliau disiksa di 3 generasi pemerintahan. Bersama dengan itu tidak pernah beliau menyuruh manusia untuk keluar melakukan demo-demo, apalagi melakukan kudeta. Padahal beliau adalah seorang yang apabila berbicara seluruh dari umat Islam di negeri itu mendengarnya. Bagaimana tidak ketika beliau meninggal, kota Baghdad seakan-akan kosong. Semuanya mengantar Imam Ahmad, mengantar jenazahnya. Tapi perhatikan, bagaimana ulama Islam di dalam hal yang seperti ini menghadapi fitnah. Mereka lebih mendahulukan menjaga darah kaum muslimin. Iya. Dan ini adalah wijangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kembali kepada ulama, orang-orang yang berilmu. Itu adalah sumber di dalam kebaikan umat. Iya. Karena itu dari sebab bergejolaknya fitnah, semakin banyaknya orang-orang yang jahil berbicara tatkala fitnah itu terjadi. Kemudian di antara metode berpikir yang hendaknya diperhatikan oleh seorang muslim dan muslimah ketika menghadapi fitnah adalah dia tidak tergesa-gesa. Bersikap ta'anni, berlemah lembut. Kemudian memikirkan baik-baik apa bendera yang dia ikuti. Kalau ada yang menyeru, bendera apa yang diangkat? Apakah seruan dalam bentuk kenegaraan atau keagamaan? Perlu dia perhatikan bendera yang diangkat, bendera apa? Apakah memang hal tersebut tidak menyelisih syariat atau tidak? Di atas dasar yang syariat atau tidak? Iya. Ini harus dipahami. Jangan setiap kali terjadi masalah, ada yang mengajak untuk demo, keluar untuk demo. Ada yang mengajak keluar untuk jihad, mengajak begini, keluar, mengikutinya. Ini orang yang tidak mempunyai sikap. Dan ini bukan sikap seorang muslim. Hendaknya dia memiliki hal yang tegas. Ya. Memiliki kehati-hatian. Dan itulah dasar dan prinsip di dalam agama kita diterangkan oleh berbagai adillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la ta'dhiman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله. Di antara timbangan berpikir seorang muslim bahwa di masa fitnah hendaknya dia banyak menyibukkan dirinya dengan ibadah. Di dalam hadits Ma'kil bin Yasar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Beribadah di masa terjadi fitnah, al-haraj terjadi peperangan, saling membunuh. Tapi diartikan umum oleh para ulama, di masa fitnah. Itu bagikan berhijrah kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dianggap bagi orang yang berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yusbihu kafiran wa yumsi mu'mina yabi'u dinahu bi aradin min ad-dunya. Bersegeralah kalian dengan amalan-amalan untuk menghadapi fitnah-fitnah yang datang seperti potongan malam yang sangat gelap. Itu sifat dari fitnah. Gelap gulita. Ya, kadang dia punya cahaya dalam dirinya, tapi kegelapan di luarnya kadang membutakannya, menyebabkan dia tidak bisa melihat. Ataupun kalau dia melihat, kurang jelas dalam melihat. Itu bentuk dari fitnah. Iya. Maka kita diperintah bersegera dengan amalan-amalan. Di mana seorang muslim, kadang di pagi harinya dia mukmin, tapi di sore harinya sudah menjadi kafir. Dan kadang di pagi hari dia kafir, di sore harinya dia adalah seorang mukmin. Dia menjual agamanya dengan suatu hal yang hina dari dunia. Iya. Karena banyak hal yang dituntut kaitannya dengan dunia. Kalaupun dia teriakkan agama, ujung-ujungnya adalah duit. Dan ini adalah keadaan dari banyak manusia. Iya. Karena itu, menyibukkan diri dengan ibadah. Ini adalah dasar pokok. Sehingga memberikan keselamatan bagi hamba tersebut. Kemudian yang terakhir, dan sebenarnya banyak yang perlu diingatkan. Dan yang terakhir, kesabaran adalah hal yang penting. Sabar di dalam menghadapi fitnah. Sabar di dalam menjalankan menjalani ujian dan cobaan. Iya. Dan memang sebagian manusia dijadikan fitnah terhadap sebagian yang lainnya. Nah, agar supaya kita bersabar. Agar supaya seorang itu bersabar. Dan kesabaran ini buahnya manis. Perhatikan Bani Israel, bagaimana Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dari kekejaman Firaun dan bala tentaranya. Mereka tidak ada kekuatan menghadapi Firaun, tapi Allah selamatkan Bani Israel dengan kesabaran mereka. Mereka hanya punya modal kesabaran. Allah berfirman kepada Bani Israel, "Wa awrathnal qauma alladhina kanu yustadhafuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha." وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. Dan kami wariskan bumi itu dari timur dan baratnya. Bumi yang diberkahi kepada kaum yang dulunya, mereka tertindas di atas muka bumi. Dan telah sempurna kalimat Rabbimu yang maha indah kepada Bani Israel. Karena kesabaran mereka. Hanya satu sebab disebutkan. Bersabar. Dan ini yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Untuk bersabar terhadap kezaliman, kesewenang-wenangan. Dan datang di akhir masa para sahabat, manusia kepada Anas bin Malik mengeluhkan perbuatan Hajjaj bin Yusuf, penguasa yang zalim. Maka Anas bin Malik berkata, "Isbiru hatta talqauni 'ala al-hawd." Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dhalik. Sabarlah kalian sampai kalian menjumpaiku di telaga. Demikianlah saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya diarahkan kepada kesabaran. Iya. Dan inilah sikap dari ulama Islam, orang-orang yang mengerti agama. Bukan orang-orang yang gemar membuat fitnah. Kelihatan dari ucapannya memanas-manasi manusia. Iya, kalau terjadi masalah pasti keluar kalimat membuat hati itu menjadi panas. Dan ini, na'udzubillah di masa ini, kadang muncul dari sebagian orang, dianggap sebagai tokoh-tokoh agama. Dianggap sebagai rujukan-rujukan manusia. Di berbagai kejadian, apakah di Indonesia ini, maupun di luar negeri sana. Iya. Maka, kesabaran adalah hal yang sangat penting. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghindarkan kita semua dari segala bentuk fitnah. Dan mengukuhkan langkah kita, dan menguatkan hati kita di atas pijakan dan timbangan-timbangan yang dituntunkan oleh syariat di dalam menghadapi ujian dan cobaan di dalam kehidupan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi umur dan kehidupan kita, mengampuni segala dosa dan kesalahan, dan menunjukkan kepada kita semua jalan-jalan keselamatan, jalan-jalan yang mendekatkan kita semua kepada ridha dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita semua dengan surganya. إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.